Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayuhal muslimun, hadirin dan para pendengar sekalian yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus nikmat tatkala Allah memilih kita sebagai seorang muslim. Yang mana mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah untuk tetap terus di atas agama Islam. Amen. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewasiatkan di dalam khutbah-khutbah beliau dengan membacakan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih meneruskan tentang pembahasan seputar tentang kematian yang kita ambil dari kitab Ahkamil Janaiz, yang merupakan bagian dari rangkaian yang ada dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Maka kita masih berada dalam ahkamul wafah, hukum-hukum yang terkait tatkala mendapatkan seorang mayit, seorang yang telah meninggal. Di pertemuan yang telah lewat, barakallahu fikum, telah disinggung sedikit terkait dengan ketika kita menghadapi orang yang sudah meninggal. Dipastikan sudah meninggal. Masih ingat Pak penyiar apa saja? Insya Allah sudah. Ya, yang pertama adalah disunahkan bagi kita untuk menutup kedua matanya. Kemudian menutupi jisim jenazah tersebut dengan kain agar tidak terlihat ngeri dan sebagainya, auratnya terutama. Kemudian setelah itu dibolehkan bagi kita untuk mengumumkan kematian si mayit. Maka kita tegaskan sekali lagi dalam pembahasan yang ketiga ini tentang mengumumkan, memberitahukan tentang kematian seseorang, di sana ada dua bentuk. Yang pertama adalah an-na'yul mamnu', pemberitahuan yang dilarang, yang sifatnya adalah dalam rangka memberitahukan kepada manusia dengan melalui media apapun juga, dalam rangka untuk berbangga-bangga atau dalam rangka untuk banyak yang sekedar berbela sungkawa. Ini demikian, sehingga kelihatan Masya Allah banyak yang tresna dan sebagainya. Yang seperti ini, yang dilakukan dengan tujuan yang seperti ini, maka ini dilarang. Ataupun juga pemberitahuan yang diberitahukan setelah jenazah dikuburkan, sengaja disebarkan ke sana kemari, maka ini pun barakallahu fikum dengan tujuan tadi ala sifatil jaza' wa ti'dadil mufakhara, kata Syekh Shalih Fauzan, yang mana sifatnya dalam rangka untuk mengungkapkan kesedihan bela sungkawa yang sangat, atau dalam rangka supaya berbangga karena banyaknya yang berbela sungkawa tadi, maka ini dilarang. Adapun yang kedua, bentuk an-na'yul mubah, pemberitahuan yang dibolehkan, yaitu pemberitahuan memberitahukan tentang kematian seorang muslim dalam rangka, kata Syekh Shalih bin Fal ikhbaru bi mautis syakhsi min ajli ayyuksirul musalluna alaihi, memberitahukan tentang kematian seorang muslim dalam rangka agar banyak orang yang menyolatinya. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Tatkala meninggal seorang sahabat An-Najasyi Raja Habasyah, yang beliau meninggal di negeri kufar, rakyatnya adalah seorang orang-orang yang kafir, maka Rasulullah mengatakan, mata akhukumun Najasyi, maka telah meninggal saudaramu An-Najasyi Raja Habasyah. Marilah, maka beliau pun melakukan sholat gaib. Demikian pula tatkala ada seorang sahabiyah imra'atus sauda, seorang wanita sahabiyah yang biasa membersihkan lingkungan masjid, tiba-tiba tidak terlihat lagi oleh Nabi beberapa hari, maka beliau menanyakan, apakah kalian mengetahui berita tentang orang ini kemana? Maka para sahabat mengatakan, sudah wafat wahai Rasulullah dan sudah dikuburkan di malam hari. Maka Rasulullah mengatakan, halla kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku sehingga aku bisa mensolatinya? Maka kemudian setelah itu Nabi pun pergi ke kuburannya mensolati jenazah di kuburan. Khusus solat jenazah boleh di kuburan. Solat yang lainnya tidak. Ini demikian. Nah ini sehingga dengan demikian, di sini ditegaskan lagi oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin bahwasanya al-ikhbaru bi mautis syakhsi min ajli an yuksirul musalluna alaihi la ba'sa bihi, memberitahukan tentang kematian seseorang dalam rangka agar supaya banyak orang yang menyolatinya, maka ini tidak apa-apa. Li'anna dhalika mimma waradat fi mislihi sunnah, dikarenakan hal yang demikian termasuk di antara yang datang padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma na'yuhu ba'da dafnihi falaysa minal masyru'. Perhatikan di sini, adapun pemberitahuan tentang kematian mayit setelah dikuburkan, dalam rangka tadi, yaitu dalam rangka untuk berbangga atau sekedar berbela sungkawa, ini falaysa minal masyru', bukanlah perkara yang disyariatkan. Bal huwa minan na'yil manhiyi anhu, bahkan ini termasuk na'am pemberitahuan yang dilarang darinya. Ini kami nukilkan dari fatwa beliau yang dicantumkan dalam sab'ina su'alan, 70 pertanyaan seputar hukum-hukum jenazah pada pertanyaan yang kedua. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melangkah selanjutnya kepada hukum yang terkait tatkala kita menghadapi adanya jenazah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Selanjutnya, wajibul isra'u bi qada'i duyunihi, wajib untuk bersegera menunaikan hutang-hutang si mayit. Nah ini penting. Wajib untuk bersegera menunaikan hutang-hutang si mayit. Sawa'an kanat lillahi ta'ala, sama saja apakah hutang tersebut merupakan hutang kepada Allah, seperti zakah, orang tersebut memiliki harta yang banyak, telah sampai padanya nisab, kewajiban mengeluarkan zakat, dan telah mengendap di situ tersimpan padanya selama 1 tahun haul, maka wajib dikeluarkan, dan belum sempat mengeluarkan meninggal, segera dikeluarkan. Wahajin ataupun haji, belum haji, punya kemampuan, bahkan mungkin sudah niatan untuk bernazar, maka wajib bagi walinya untuk menghajikannya. Au nadri ta'atin au kafaroh, ataupun bernazar taat ataupun juga kafaroh. Pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan denda yang Allah sebutkan. Apakah itu memerdekakan budak, apakah itu berpuasa, atau memberikan makan kepada fakir miskin. Ini demikian. Segera ditunaikan. Dan ini merupakan ihsan lil mayyit. Berbuat kebajikan bagi si mayyit. 6. Termasuk diantaranya pula shaum, berpuasa. Apabila si mayyit tersebut memiliki hutang puasa. Tentunya yang wajib. Tentunya yang wajib. Sebagai contoh tentang puasa, diterangkan para ulama, seorang mengalami sakit di bulan Ramadan, sehingga menjadikan dia terhalang dari berpuasa karena sakit. Kemudian setelah itu sembuh, yang memungkinkan baginya untuk membayar puasa tersebut. Namun dikarenakan beberapa hal, orang tersebut menunda. Akhirnya orang tersebut pun meninggal. Meninggal. Dalam keadaan masih tersisa padanya hutang puasa. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, man mata fa'alaihi shaum falyasum waliyuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mati dan memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya, keluarganya berpuasa untuk menggantikan dia. Ini demikian. Demikian pula haji sama, ya. Untuk digantikan walinya ataupun juga siapapun juga, tidak harus walinya. Sama saja yang menggantikan laki-laki ataupun perempuan, dan yang digantikan tersebut laki-laki ataupun perempuan, tidak dilihat jenis daripada manusianya. Ini demikian. Ini kalau hutangnya terkait dengan hutang kepada Allah. Wasawaun kanat duyun li adami, ya. Dan sama saja apakah hutangnya itu terkait pada adami, bani Adam. Seperti karadil amanati wal ghusubi wal ariyah. Apakah dia dititipi sesuatu yang harus dikembalikan? Terhitung hutang ini karena milik orang lain, harus dikembalikan. Wal ghusub, atau dia memakai barang milik orang lain tanpa izinnya, dikembalikan. Nah, ini demikian. Ataupun pinjaman yang lain, ini demikian. Sawaan auso bidzalika am lam yusibi. Ini keadaan yang kedua, sama saja. Apakah orang tersebut berwasiat, nanti kalau saya mati, hutang saya sama fulan sekian, atau saya pinjam barang ini ke Alan, ini tolong dikembalikan. Sama saja berwasiat, aulam yusi, ataupun tidak berwasiat. Maka wajib bagi seorang yang mengetahui pada saudara yang meninggal dan memiliki hutang untuk bersegera membayarkannya. Membayarkannya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Waala Alihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini di nomor hadis 1079 dan Ibnu Majah nomor hadis 2413 serta Imam Ahmad pada jilid yang kedua halaman 440 pada nomor hadis 9679. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min, jiwa seorang mu'min, mu'allaqatun, ini masih tergantung. Tergantung akan mendapatkan, merasakan kenikmatannya segera nanti di alam kubur. Ini tergantung bidainihi, terkatung-katung dengan sebab hutangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga ditunaikan, dibayarkan hutang tersebut, ya, darinya. Ini kata beliau, ai mutalabatun bima alaihi minad dainil mahbusah, Yaitu makna mu'allaqah tergantung tadi, terkatung-katung, senantiasa dituntut, dimintai dengan sebab apa yang menjadi tanggungannya berupa hutang yang masih belum dibayarkan. Oleh karena itu kata beliau, fa fi hadza, maka dalam hadis ini al-hasu 'alal isra' fi qada'id dain 'anil mayyit. Di dalam hadis ini ada dorongan untuk bersegera menunaikan hutang si mayit. Wa hadza fi man lahu malun yuqda anhu dainuhu. Namun di sini terkait dengan bersegera untuk menunaikan hutang si mayit tadi dirinci. Kapan bersegeranya? Ini apabila yang pertama, hadza fi man lahu malun. Ini bagi orang yang memang memiliki harta yang dipakai untuk membayar hutang. Wa man la mala lahu wa mata aziman 'alal qada. Adapun orang yang mati, meninggal dalam kondisi dia memiliki hutang dan tidak memiliki uang untuk atau harta untuk menutupi hutangnya tersebut. Aziman 'alal qada. Namun orang tersebut bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk menutupi hutangnya. Sudah dilakukan di dunia. Nah, kadangkala demikian ya, Pak Penyiar, ada. Kita punya hutang, sudah usaha banting tulang sampai remek-remek mungkin gitu. Ternyata belum ketutup. Malah semakin lebar lubangnya. Aduh. Maka barakallahu fikum di sini bagaimana? Ternyata mati. Faqad warada fihi al-ahaditsu ma yadullu ala anna Allah yaqdi anhu. Di sini maka sungguh telah datang beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang akan menunaikan hutangnya nanti pada hari kiamat. Ini demikian. Tidak lagi ada tuntutan kepada dia pada hari kiamat. Ini namun bukan maknanya kita bergampang-gampang dengan hutang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana mengatakan layyul wajid zalimun. Bahwasanya orang yang telah memiliki sesuatu untuk menutupi hutangnya kok terus tidak segera ditunaikan, maka ini perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Nah, ini demikian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke permasalahan hutang tadi. Untuk disegerakan ditunaikan hutang si mayit ini fiman lahu malun yuqda anhu dainuhu. Bagi orang yang memang memiliki hutang, memiliki harta untuk menunaikan hutangnya. Maka terkait dengan hal tersebut, barakallahu fikum, perlu diketahui, seorang yang mati, dan dia memiliki peninggalan harta, dan yang lainnya, maka perlu diperhatikan beberapa skala prioritas. Yang diterangkan oleh para ulama, dan ini merupakan pendapat yang rajih, yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau maktubkan dalam risalah-risalah beliau. Maka kata beliau, al-huququl muta'alliqah bittarikah wa bayanul muqaddam minha. Kata beliau, hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit dan penjelasan apa yang harus didahulukan dari hak-hak tersebut. Maka apabila kita mendapatkan seorang meninggal dan ternyata meninggalkan peninggalan baik berupa harta, uang, barang berharga, tanah dan sebagainya ataupun yang lainnya, ini maka perlu diperhatikan tentang prioritas mana yang harus didahulukan. Yang pertama adalah kata beliau, mu'anut tajhisil mayyit min samani ma'in taghsilihi wa kafanihi wa hanutihi wa ujratu ghasilihi wa hafiri qabrih. Yang pertama yang harus ditunaikan dari harta yang dia miliki tadi, ini adalah biaya penyelenggaraan jenazah si mayit. Terkait dengan ongkos untuk membayar air, untuk memandikan kalau memang beli, ataupun kafan dan juga minyak wanginya, serta upah bagi orang yang memandikan dan menggali kuburnya. Ini diambil dari hartanya si mayit. Ini demikian pada asalnya. Ya, boleh dari orang lain, ya, dan sah. Namun asalnya demikian. Kemudian yang kedua, masih tersisa dari hartanya, maka hendaknya ditunaikan berikutnya al-hukuk muta'alliqah bi'ainit tarikah. Maka ini menyelesaikan hak-hak yang terkait dengan barang yang ditinggalkan. Ya. Dengan zat yang ditinggalkan tersebut, misalnya mobil ataupun tanah dan sebagainya. Namun di sini al-duyun muwassaqah birrahan, dia namun terikat dengan gade. Sekarang banyak orang gampang menghutang. Jaminannya apa? Sertifikat tanah. Jaminannya apa? Rumah. Nah ini ketika meninggal, ini masih berarti hartanya si mayit. Segera dibebaskan barang gadean ini. Ini yang harus ditunaikan. Ada harta nominal yang risa, segera untuk menutupi tadi, supaya terbebas barang gadean tadi. Sehingga bisa diperhatikan, ataupun memang kalau memang nanti menjadi harta waris, dia pun menjadi warisan. Ini demikian. Yang ketiga, setelah itu dilakukan, maka harus setelahnya al-hukuk al-muta'alliqah bidhimmatil mayyit, yaitu supaya kita memperhatikan hak-hak yang terkait dengan tanggungan si mayyit, berupa duyun allati laisa fiha rohnun, berupa hutang yang mutlak. Hutang yang mutlak yang tidak ada gade. Segera ditunaikan. Sama saja, apakah hutang kepada Allah seperti dalam bab ini, yaitu ini. Salat, zakat, saum, haji, ataupun juga nazar dan seterusnya. Ataukah hutang yang terkait dengan Bani Adam, seperti pinjam, meminjam. Ini demikian. Ya, kayak tadi sudah disebutkan, ya, titipan, amanah, segera dikembalikan. Ini demikian. Kemudian kalau itu semua sudah dilakukan, barulah yang kelima atau yang keempat dulu, yaitu al-wasiyah al-ja'izah, menunaikan wasiat yang dibolehkan. Telah lewat pembahasan wasiat dalam dua pertemuan yang lalu, yaitu bahwasanya wasiat di sini yang ditunaikan adalah wasiat yang dibolehkan, yaitu dengan dua syarat, tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta yang ditinggalkan si mayit. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wasiat tersebut tidak diberikan kepada ahli waris. Tidak diberikan kepada ahli waris. Ini dengan dua syarat ini. Maka dengan demikian, maka boleh kalau orang tersebut memang memiliki harta sisa untuk diberikan kepada musabi, orang yang diwasiatkan. Nah ini demikian. Kemudian yang kelima, setelah ditunaikan semua yang namanya pembiayaan, namanya gade dibebaskan, kemudian hutang-hutang sudah ditunaikan, dan wasiat pun ditunaikan yang boleh, maka barulah setelah itu al-irsu, yaitu pembagian waris. Nah ini perlu pembahasan khusus dalam ilmu tentang pembagian waris. Ini sebagai pengetahuan yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim, sehingga tidak terburu-buru ketika seorang meninggal yang dipikirkan berapa bagian saya atau yang lainnya. Demikian pula tatkala meninggal mayit yang menghadapi kematian, perlu diperhatikan satu hal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dilarang bagi kita untuk meniahah, untuk berniahah, yaitu meratapi mayit. Ini demikian. Tidak boleh bagi kita untuk meratapi mayit. Maka kita akan melihat bagaimana nasihat para ulama terkait dengan seorang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, baik anak suami, bapak, ibu ataupun keluarganya meninggal. Nah, ini demikian. Apakah dia bersedih atau bagaimana? Maka di sini kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin ditanya mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nomor hadis dalam Bukhari 1292, Muslim 927. Maka beliau menyatakan ta'dzibul mayyiti bibukai ahli laysa mu'allaqan bil buka. Naam. Niyaha di sini artinya tadi al mayyitu yu'adzabu fi qabri. Mayit itu diazab di kuburannya. Dengan sebab ma niha alaihi, dengan sebab apa yang niha alaihi, diniyahkan atasnya, diratapi atasnya. Niyaha, kata beliau, yang namanya niyaha, hiyal buka alal mayyit bironnatin tushbihun nauhal himam, nauhal hamam. Ini ya, kata beliau, bahwasanya yang namanya niyaha adalah buka alal mayyit, menangisi si mayit. Bironnatin tushbihun nauhul hammam, dengan rintihan yang menyerupai rintihannya burung-burung. Burung itu kadang-kadang gitu ya. Lah ini artinya ya demikian rintihan. Sampai meratap-ratap ini demikian. Maka yang seperti ini terjatuh kepada larangan dua hal. Yang pertama kembali kepada orang yang menangis tersebut, meratapi tadi. Dan yang kedua kembali kepada si mayit yang diratapi. Adapun yang kembali kepada orang yang meratapinya, maka beliau mengatakan ini adalah mimma la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk diantara orang-orang yang dilaknat atau Nabi SAW melaknati an-niyahah alal mayyit, ya, perkara yang dilaknati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma la'anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima yatarattabu 'alan nauh min ta'adhumil musibah. Dan kenapa Nabi kok bisa melaknatinya? Dikarenakan dengan sebab orang tersebut meratapi mayit ini berefek kepada apa namanya? Di situ seolah-olah musibahnya sangat besar, dirasakan besar. Wasyiddatin nadam, dan sangat keras penyesalannya. Waduh, Jun, kenapa ya kau mati duluan? Padahal kita sudah janji sehidup semati dan sebagainya. Nah ini demikian. Sehingga terasa berat. Sehingga dimanfaat ilqa'u syaitan fi kulubin nas. Demikian. Sehingga dimanfaatkan oleh syaitan untuk bisa mencampakkan penyakit-penyakit ke dalam hati-hati manusia tadi. Mayulkihi minat tasakhuti ala qadrillah. Di antara penyakitnya, berupa orang tersebut berkeluh kesah dengan takdir yang Allah tetapkan atasnya, wa qadaihi, dan ketentuan yang Allah tetapkan padanya. Ini demikian. Wa hadhihi, dan ini, ya, niyah ini adalah perkara yang bisa menjadikan mayit tersebut diazab di kuburannya. Diazab di kuburannya. Nah, tadi yang pertama tadi dilakukan Nabi orang yang melihat. Adapun niyah yang seperti ini menjadikan naam orang yang mati tadi diazab di kuburannya. Naam. Yang demikian itu diterangkan Syekh Utsaimin. Kata beliau, lakinnal azab ghairul iqab. Akan tetapi azab yang dimaksud di sini, yu'adzabu mayyit bima niha alaihi. Ini yang disebabkan karena ratapan yang dilakukan atasnya ini. Azab di sini maknanya bukan iqab, hukuman dengan sebab amalan seseorang. Ya. Beda azab, beda iqab. Azab bahasa Indonesia siksa, keduanya siksa. Nah, maksudnya ini. Lah, iqab ini hukuman. yang dikenakan dengan sebab amalan orang tersebut sendiri, ya, orang itu sendiri. Maka lakinnal adzab ghairu iqab, kata beliau, akan tetapi yang namanya adzab bukanlah iqab. Faqad yuradu bihil qalaq wa ta'ab, kadangkala adzab itu bisa bermakna orang tersebut diazab, disiksa, dia merasa galau hatinya, merasa capek badannya, ya. Ini demikian. Perasaan terkait dengan perasaan. Sehingga di sini, ya, fa makna ta'dzibil mayyit bimaniha alaihi, makna mayit tersebut disiksa, diazab dengan sebab diratapi atasnya, anan niyahah tu'radu alaihi fi qabrihi, bahwasanya ratapan tersebut akan ditampakkan kepada si mayit tadi di kuburannya, fayata'adzabiha wa yata'adzababiha, sehingga dia itu merasa nelangsa, merasa tersiksa dengan ditinggalkan, dengan apa, ratapannya orang-orang yang dia tinggalkan, ya. Seperti kadang seorang itu apa namanya, bisa terpengaruh dengan melihat ataupun mendengar kisah-kisah yang menyedihkan, aduh nelangsa temannya, nah gitu. Ini si mayit demikian. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya diperhatikan oleh seorang yang apabila meninggal padanya keluarganya adalah wal wajibu alal muslimin, yang wajib bagi setiap muslim adalah ar-ridha biqada'illahi wa qadari, untuk ridha dengan takdir dan ketentuan Allah atasnya. Idza usibal insanu bimusibatin, apabila ditimpa musibah, hendaknya dia mengatakan ini doanya. Doa yang bagus yang diajarkan Nabi, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala bagiku atas musibah yang menimpaku ini. Wa khluf li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Yang lebih baik. Nah ini demikian. Ini doa yang masya Allah. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, fa innal insan, apabila seorang ini apa? Kata beliau, fa innal insana, apabila seseorang mengatakan doa tersebut, bisidqin niyyah, dengan kejujuran niatnya, wa tasdiqi rasul, dan membenarkan rasul dan janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menggantikan baginya kebaikan yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Wa ya'juruhu alaiha, dan akan memberikan balasan pahala atas musibah tersebut. Sebagaimana terjadi pada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, tatkala meninggal suaminya, Abu Salamah, betapa sedihnya tentunya, ditinggal suami, anaknya masih kecil, apalagi wanita itu tempatnya di rumah, ya, yang mencari penghasilan adalah suami, siapa yang akan, berbagai pikiran. Namun beliau adalah seorang sahabiyah yang jalilah mulia, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentang janji Allah dan Rasulnya. Tatkala terkena musibah, maka beliau pun berdoa, mu'minatan musaddiqatan bikalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan doa ini karena beriman dan membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku, dan berilah ganti yang lebih baik. Maka fa akhlafallahu laha khairan minha, maka Allah pun berikan ganti yang lebih baik. Maka tatkala selesai iddahnya, Rasulullah melamar dan menjadikan beliau sebagai istri Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wa kana nabi khairun laha min Abi Salamah, adalah Nabi SAW lebih baik bagi Ummu Salamah daripada suami sebelumnya, Abu Salamah. Nah, ini suatu bukti. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin di akhir pembahasan ini, fawadhifatul insani indal masaib as-sabru wa tahammulu wal ihtisab li ajrin minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, maka termasuk tugas dan kewajiban manusia tatkala tertimpa musibah adalah yang pertama bersabar, yang kedua tahammul, siap menanggung musibah, dan yang ketiga ihtisab al-ajr, berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan tatkala kita mendapatkan berbagai musibah termasuk dan terakhir ketika menghadapi kematian. Jadi tidak meratap. Tinggallah berikutnya kita akan masuk pada bagaimana kita mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani dan seterusnya, akan masuk dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Dan silakan untuk nanti akan ditalkhis, dirangkum oleh Pak Penyiar. Demikian insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.